langkahku. Tatap wajahnya, bertanya diriku, mungkinkah ini penuh rasa tanya datang mendekat. Ku panggil namanya, dia berpaling. Tertukar wajah ayu, memandang terpesona. Ia tersenyum malu, wajahnya merona. Nostalgia.